Bagaimana mengatasi kejenuhan anak yang sudah lama mondok sejak umur kecil sudah kita pondokkan. Kalau yang dimaksud semenjak kecil, semenjak dia belia, ya itu sesuatu yang perlu dikoreksi dari orang tuanya. Kadang anak dari usia SD gitu sudah dipondokkan, dijauhkan dari orang tuanya, diharamkan dari kasih sayang dan kemanjaan dari bapak ibunya, di usia dia masih butuh-butuhnya itu. Ketika kita sensus dari sekian pelanggaran atau kenakalan generasi muda, syabab, usia-usia SMP atau bahkan SMA begitu di ma'had, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan ini itu, hampir mayoritasnya terjadi justru pada anak yang punya background pendidikan mulai kecil, mulai SD dipondokkan. Klimaks anak ini sudah mentok. Justru yang masya Allah yang baru masuk ma'had setelah lulus SD, setelah lulus SMP, atau yang setingkat dengan itu, artinya usianya, dia sudah mandiri, sudah bisa lepas dari orang tuanya. Maka perlu dibenahi memang. Jangan sampai ma'had atau pondok itu dibuat pelarian dari tanggung jawab. Orang tua merasa sudah gak mampu, karena di rumah kelahi sama kakak adiknya, karena di rumah rame ini itu, wis tak pondokkan sudah. Itu tanggung jawabnya pondok. Orang tua mau lepas tangan, mau cuci tangan. Padahal di usia memang dia lebih patut bersama orang tuanya. Ya itu tanggung jawabmu, mendidik, nasihati, bimbing. Ya capek ya, memang itu pengorbanan, harus capek. Al-Muhim, perlu pencerahan, perlu diberikan yang mubah kepada si anak. Nah, mungkin diajak refreshing atau apa yang halal. Mau ajak tamasya ke gunung atau ke mana, sawah, supaya seger pikirannya, tidak jenuh. Kadang yang manusiawi dia jenuh, dia manusia. Tadi yang paling kita khawatirkan, as'alullahal afiyah, jangan sampai mereka sampai pada titik pobi dengan majelis khair. Gak mau sudah. Kalau jenuh, bosan atau sumpek, insya Allah masih khair. Tapi jangan sampai membenci majelis. Jangan sampai membenci lingkungan teman-teman baiknya, lingkungan ngaji, lingkungan ini. Ini yang harus dijaga. Mencari lingkungan komunitas salafi, apa bisa mengurangi dampak problem anak-anak kita? Sangat bisa. Banyak membantu. Karena lingkungan besar pengaruhnya. di luar, dia mendengar ini, melihat itu. Tapi dengan lingkungan yang baik, lebih terjaga. Walaupun bukan berarti terbebas segala-galanya dari kekurangan dan kejelekan. Tetap perlu adanya pengawasan, adanya saling mengingatkan, saling nasihat. Anggap itu anakmu semua. Bangun di atas rahmat dan kasih sayang. Mereka lakukan sesuatu yang mungkar, yang enggak baik, atau mungkin berkelahi, namanya anak. Ya, damaikan, nasihati. Jangan dibiarkan hanya karena bukan anak saya. Itu anaknya Fulan, bukan tanggung jawab saya. Lah, itu anakmu. Selama kita dalam satu komunitas, ini lingkungan kita, sesama kita, maka hidupkan perasaan saling memiliki. Dengan rahmat tentunya. Ayo nak, enggak boleh. Ini jelek, ayo tinggalkan. Atau dia mungkin mau maghrib masih main-main, atau ini ayo pulang-pulang, mandi. Bersih-bersih, persiapan ke masjid. Begitu. Anggap itu anakmu. Wah, kata kalau dia main yang kotor atau yang membahayakan, ayo enggak boleh. Ini bahaya, ini kotor. Nah, kasih sayang dan perhatian. Bahkan itu kepada anak dari ikhwan dan saudara-saudaramu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, sahib tafsir, beliau itu ulama besar, cukup kebanggaan dan cukup kita tahu siapa beliau. Seandainya tidak punya kelebihan, kecuali beliau lah yang mencetak dan lahir darinya Syekh Ibn Uzaimin, cukup menunjukkan kualitas beliau. Syekh Uzaimin muridnya Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Asyahid, salah satu dari biografi beliau, beliau alim besar di Najd. Beliau qadhi di zamannya, hakim besar. Sibuk, namanya hakim, banyak masalah, banyak pertikaian di mahkamah ini itu. Disebutkan dalam biografinya, terkadang beliau keluar rumah sambil bawa berkas-berkas. Pagi mau ngantor mahkamah, berkas-berkas banyak. Ketika keluar rumah, biasa di Saudi sebelum keluar rumah masih ada halaman begitu, house namanya, baru setelah itu pagar luar sana. Ketika beliau jalan, di halaman depannya putri beliau yang masih belia, anak-anak, usia TK mungkin begitu. Kita tahu kebiasaan anak-anak putri kan apa, masak-masakan gitu ya, dengan mainan plastik. Ini kompornya, ini tekonya, ini ada cangkirnya, mainan. Dengan anaknya tetangga, sebaya dengan putri beliau. Ketika ngelihat Syekh Sa'di keluar, ini sudah rapi mau ke mahkamah, dipanggil oleh putri tetangga ini, "Syekh, mampir ke rumah." Rumah-rumahan dia ini, sedang main bersama putrinya. "Ta'al, mampir ke rumah sini." Tidak canggung beliau datangi. "Ahlan wa sahlan, ya aku datangi." Duduk gelempo di tanah bersama anak kecil. "Ya, Masya Allah, Ini kata si putri ini tambah semangat karena menjawab panggilannya. Tak buatkan gahwa ya, kopi ya. Plastik, gak ada air, gak ada apa, namanya anak. Ya, Ker. Boleh, Zen, sini kopinya. Saya tuangkan, gak ada, namanya anak, mainan. Jazakillah Ker, insyaallah. Besok mampir lagi ya, ya saya sekarang harus pergi, berangkat. Syahid tawadhu'nya. Seorang alim, ulama besar, hakim, mau ngelempo di tanah karena panggilan anak kecil. Ini kan pendidikan. Tarbiyah. Wah, disebutkan min thimaril ilm, dari buah atau manfaat ilmu adalah at-tasyabbuh bi ahlihi, menyerupai ahlul ilm, menyerupai orang-orang yang berilmu, para ulama wal syuyukh, para syekh, para alim, menyerupai, mencontoh akhlak mereka, budi pekertinya, hakata. Makanya disebutkan dalam syair, wa tashabbahu illam takunu mithlahumu inna tashabbuha bil kirami karimu. Tirulah mereka, serupailah mereka. Kalaupun kamu tidak bisa seperti mereka, keilmuan kita masih jauh dengan mereka. Gak ada apa-apanya. Tapi paling tidak menyerupai orang-orang mulia itu kemuliaan. Menyerupai orang-orang mulia adalah kemuliaan. Fe nahnu minhum. Di mana kita dari mereka? Mana akhlak kita? Mana tawadhu' kita? Mana enggak ada tajaburnya? Enggak ada keangkuhannya? Enggak merak. Karena ilmu orang bisa karenanya semena-mena, angkuh. Karena memang ilmu derajat tinggi. Lain perkaranya, kalau orang itu jahil, gak bisa melakukan itu. Layaknya kekayaan. Afatul mal al-bukhul. Penyakitnya harta kan bakhil. Orang bisa sombong. Dalam tanda kutip, pantas dong dia banyak uangnya. Gitu. Lah kalau orang miskin apa bisa menyombong, apanya mau dia sombongkan, uang gak punya. Tapi ketika dia punya harta, bisa dengan harta itu. Ilmu pun sama. Karena dia punya ilmu bisa menyombongkan dirinya. Angkuh. Karena memang punya ilmu begitu. Perlu banyak belajar kita dari para ulama salaf. Dalam biografi Imam Ibnu Abi Dzi'ib rahimahullah, beliau disebutkan satu level dengan Imam Malik Ibnu Anas, Imam Madinah. Ibn Abi Dzi'ib. Al-Muhim, di salah satu biografinya, saat beliau masuk masjid, ya mungkin karena ketergesa atau ada sebab-sebab tertentu, beliau langsung duduk menjelang qomat. Ada anak muda atau seseorang yang mungkin asing, bukan dari orang situ, ngelihat orang tua duduk langsung, sebenarnya ditegur sama dia, "Hey, orang tua, gak sunnah kamu datang majelis langsung duduk. Berdiri, sholat dulu 2 rakaat. Sunnah." Imam ini. Kata Ibn Abi Thaib, jazakallah khair. Berdiri beliau sholat. Allahu Akbar. Sampai selesai. Komat sholat, imamnya maju. Begitu selesai sholat, ders, kajian. Orang tua ini yang duduk. Terkejutnya anak muda ini. Wih, ini yang saya tegur tadi. Menyampaikan ilmu. Lalu dia tanya, siapa ini? Kata mereka, kamu gak kenal, inilah Imam Ibn Abi Dzaib. Selesai majlis datang, minta maaf anak ini. Ya Allah, kalau bahasa kita sekarang, afwan, afwan, maaf. Anak gak tahu kalau antum Ibn Abi Dzaib, maafkan saya gini-gini. Tahu jawaban Ibn Abi Dzaib? Ya akhi ma'alaik, ya bunayya. Ya bunayya ma'alaik. Gak apa-apa, gak masalah. Amartani bi khair fa'ato'nak. Kamu perintah saya kebaikan, maka saya taati. Tawadhu'nya. Amartani bi khair fa'ato'nak. Gak masalah, gak ada apa-apa. Mungkin yang kamu perintahkan baik, suruh sholat. Ya aku taati. Intinya mungkin perlu banyak pembenahan. Perlu banyak pembenahan, islah pada diri anak-anak kita, pada diri kita, pembenahan akidah dengan ilmu, pembenahan ibadah, pembenahan akhlak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.